ilal madinati muhajiran. Detail tentang peristiwa berhijrahnya Nabi SAW ke Madinah bersama dengan Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Telah kita bahas kemarin apa yang disebutkan oleh Urwah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga beliau bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita berhenti pada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sampai di Gua Thur. Telah kita sebutkan kemarin bagaimana ceritanya, dan kita terhenti pada kisah ketika di dalam Gua Thur tersebut, sebagaimana diriwayatkan oleh Hammam, dia mengatakan haddatsana Tsabit an Anas anna Abu Bakrin haddatsahu, dari Anas bin Malik bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan kepada Anas, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil ghar, dahulu aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di gua, ai fi ghari Thur, di Gua Thur. Faqultu ya Rasulullah, dan karena kecilnya cekungan dari Gua Thur tersebut, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan kekhawatirannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, law anna ahadahum yanzuru ila tahti qadamaihi la absarana, seandainya salah seorang di antara mereka, ai orang-orang yang mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar berdasarkan sayembara yang diadakan oleh Quraisy, karena malam sebelumnya mereka kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rencananya akan dibantai. Kemudian Quraisy mengadakan sayembara maladiyah untuk mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika di dalam Gua Thur itu dengan kecilnya cekungan gua, Abu Bakar As-Siddiq khawatir dengan keberadaan mereka. Ya Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke bawah ke arah kakinya, niscaya mereka bisa melihat keberadaan kita di sini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menghibur kekhawatiran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ya Abu Bakrin madhannuka bi tsnaini Allahu tsalithuhuma, wahai Abu Bakar, bagaimana menurut pendapatmu jika ada dua orang sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjadi yang ketiganya? Artinya, kekhawatiran yang engkau rasakan tatkala kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga kita apapun kondisinya, dan itu seringkali terjadi di luar nalar manusia. Demikian juga penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau berdua di dalam gua tersebut. Tidak akan Allah Subhanahu wa taala menampakkan keberadaan Rasulullah SAW bersama Abu Bakar di dalam Gua Thur. Taib. Nah, ketika di dalam gua, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sempat mendapatkan gangguan dari hewan-hewan yang tinggal di lubang-lubang gua tersebut. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Aswad Ibn Amir, beliau mengatakan haddatsana Israil anil Aswad, Al-Aswad yang kedua adalah Al-Aswad Ibn Qais, an Jundub, Jundub Al-Bajali. Qala kana Abu Bakrin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Jundub, dahulu Abu Bakar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ghar, di Gua Thur. Fa asaba yadahu hujrun, dan tangan beliau radhiyallahu ta'ala anhu terkena sesuatu dari dalam lubang. Kalau riwayat sebelumnya yang kita sebutkan bahwa yang disengat dari bagian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah kaki beliau, tetapi di dalam riwayat Al-Aswad ini yang disengat adalah tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Faqala, merasakan sakit yang demikian sangat, dan bagaimana Abu Bakar menahan sakit tersebut sehingga beliau menangis pada riwayat sebelumnya yang disebutkan. Di sini beliau menghibur diri dengan mengatakan, in anti illa isbi'un damaiti wa fi sabilillahi malaqaiti. Wahai tangan, engkau itu tidaklah lain kecuali hanya beberapa jari jemari saja. Jikalau jari jemari itu berdarah, maka dia berdarah di jalan Allah sepantasnya mendapatkan demikian. Artinya, engkau hibahkan dirimu di jalan Allah, pasti akan mendapatkan rasa sakit dalam jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu. Nah, ini ma'asyarakat rahimani wa rahmukumullah, beberapa hal yang terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq bersembunyi di Gua Tsaur. Sehingga kita bisa pahami dari riwayat-riwayat yang kita sebutkan di atas tadi bahwa yang menjadikan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu terjaga dari mata-mata kaum musyrikin yang mengejar beliau adalah semata-mata pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk semakin mempertegas bagaimana pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Oleh karena itu, sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ada riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang bagaimana orang-orang itu sehingga tidak bisa melihat keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar di dalam gua tersebut. Seperti tumbuh di depan mulut gua tersebut pohon yang memiliki ranting, kemudian ditutupi oleh sarang laba-laba, dan juga ada dua merpati liar yang membuat sangkar di pohon tersebut. Setelah kita sebutkan, setelah kita isyaratkan bahwa riwayat-riwayat ini adalah riwayat-riwayat yang dhaif. Sebagaimana kita akan sebutkan jalan riwayatnya, tafadhal nanti bisa dinilai. Diriwayatkan oleh Al-Uqayli dalam kitabnya Al-Du'afa'ul Kabir jilid yang ketiga halaman 122. Demikian juga disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam Dalail An-Nubuwah jilid ke 325 atau apa halaman 325. Demikian juga Al-Baihaqi dalam Dalail jilid yang kedua halaman 184. Disebutkan dalam riwayat itu, qala Muslim bin Ibrahim, berkata Muslim bin Ibrahim, qala haddatsana Aun ibn Amr al-Qaisi, telah memberitakan kepada kami Aun bin Amr al-Qaisi, qala, ia mengatakan, sami'tu Aba Mus'ab al-Makki, aku mendengar Aba Mus'ab al-Makki, qala, ia mengatakan, adraktul Mughirah bin Syu'bah wa Anas bin Malik wa Zaid bin Arqam, aku telah bertemu dengan Al-Mughirah bin Syu'bah, Anas bin Malik dan Zaid bin Arqam, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa sami'tuhum yuhaddithuna, aku mendengar mereka menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul ghar, di malam ketika beliau masuk ke Gua Tsaur, amarallahu bi syajaratin fanabatat fi wajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasataratuhu. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk tumbuhnya sebuah pohon di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu Nabi masuk, Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk, Allah kemudian menumbuhkan di hadapan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam tumbuh satu pohon, pohon kayu yang memiliki ranting sehingga menutupi gua tersebut. Wa amarallahu al-ankabuta fanasajat fasataratuhu. Kemudian Allah memerintahkan kepada laba-laba untuk menenun jaringnya, membuat sarangnya di depan pintu gua tersebut. Fasataratuhu, itu kemudian menutupi keberadaan beliau berdua. Wa amarallahu hamamataini wahsyiyataini fawaqa'ata bifamil ghar. Kemudian Allah memerintahkan dua ekor burung merpati liar untuk membuat sarang di ranting pohon tersebut. Fasatarathu, sehingga lebih menutupi keberadaan beliau berdua di dalam gua tersebut. Jadi, riwayat ini menyebutkan ada tiga hal itu dikumpulkan dalam satu riwayat. Menjadi tiga penghalang untuk menghalangi mata-mata musyrikin Quraisy yang mengejar Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa aqbala fatayani Quraisy bi'asiyihim wa suyufihim. Kebetulan tiba-tiba datanglah dua pemuda Quraisy dengan tombak dan pedang mereka. Faja'a rajulan tsumma raja'a ilal baqin. Salah satu dari mereka melihat ke gua tersebut. Faqala, ia mengatakan, ra'aitu hamamatain bi famil ghar, fa'alimtu annahu laisa fihi ahad. Aku melihat ada dua merpati dengan santainya ada di ranting pohon di depan pintu gua tersebut. Maka aku yakin di dalamnya pasti tidak ada tidak ada orang. Tayyib. Ini riwayat disebutkan oleh para ulama bahwa riwayat ini adalah dhaif. Tayyib. Rinciannya bisa dilihat apa yang dikeluarkan oleh Al-Waqili dalam Ad-Du'afa Al-Kabir. Tayyib. Ini masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Akhir dari kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar rumah kemudian bersama Abu Bakar As-Siddiq menuju ke Gua Tsur. Tayyib. Berikutnya, setelah berapa hari menginap di Gua Tsur? 3 hari 3 malam. Datanglah waktu di mana Abu Bakar telah berjanji dengan penunjuk jalan yang disewa oleh beliau untuk bertemu di satu tempat yang telah disepakati di pesisir pantai. Tayyib. Ini diceritakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu seperti yang disebutkan dalam riwayat Al-Barra Ibnu Azib. Qala Israil, berkata Israil an Abi Ishaq anil Barra, dari Al-Barra. Qala ishtara Abu Bakrin min Azib rahlan bi 13 atau bi 13 dirhaman. Abu Bakar untuk mempersiapkan kendaraannya berhijrah ke Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia membeli dari Azib. Siapa Azib? Ayahnya Al-Barra. Ini yang berkisah Al-Barra. Jadi Abu Bakar membeli hewan tunggangan dari Azib, dari ayahnya. Bi 13 dirham, dengan 13 dirham. Faqala Abu Bakar li Azib. Lalu setelah membayarnya, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada Azib, "Muril Barra falyahmilhu ila rahli." Perintahkan kepada Al-Barra untuk membawa hewan ini ke kandangku. Faqala lahu Azib. Lalu Azib mengatakan, "La hatta tuhaddithuna kaifa sana'ta anta wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina kharajtuma." Tidak sampai kamu mau bercerita bagaimana atau apa yang kau perbuat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kalian bersiap-siap keluar hijrah ke Madinah. Wal musyrikuna yatlubunakuma. Di mana ketika itu kaum musyrikin sudah merencanakan untuk mencari kalian berdua. Tayyib. Faqala, maka Abu Bakar menceritakan. Adlajna min Makkah lailan. Kami keluar dari Makkah di malam hari. Fa ahyaina lailatana wa yaumina hatta azharana. Lalu kami pun tinggal malam berganti siang sampai datang siang harinya. Di hari yang ketiga. Wa qama qa'imuz zahirah faramaitu bi basari hal ara min zillin na'wi ilaihi. Setelah itu kami keluar di siang hari tersebut, hari yang sangat terik, hari yang panas. Setelah berjalan beberapa waktu, aku pun mencari apakah ada naungan yang kami bisa beristirahat sebentar di sana. Fa idza sakhrah fantahaitu ilaiha. Ternyata aku melihat ada sebuah batu besar yang kemudian menimbulkan apa namanya? Bayangan. Tayyib. Menjadi naungan. Saiza baqiyatu dhillin laha fasawaituhu. Setelah itu aku pun meratakan tanahnya. Summa farashtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farwah. Kemudian aku bentangkan kain untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa duduk. Summa qultu. Kemudian aku mengatakan kepada beliau, "Ittaji' ya Rasulullah, fattaji'a." Duduklah engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun duduk. Tsumma dhahabtu anfudhu ma hauli hal ara min at-talabi ahadan. Kemudian aku pun memeriksa kondisi sekitar, melihat-lihat apakah ada di antara orang-orang yang mengejar itu nampak di sekitar sini. Fa idza bira'i ghanamin yasuqu ghanamahu ila as-sahrah. Ternyata aku melihat ada seorang penggembala kambing yang mengarahkan kambing-kambingnya menuju batu yang aku berada di sana. Wa yuridu minha alladhi uridu. Ternyata dia juga mencari apa yang aku cari, yaitu mencari naungan dari terik matahari di siang hari tersebut. Fasa'altuhu. Kemudian aku tanya kepadanya, liman anta? Engkau budak milik siapa? Kambing-kambing ini milik siapa? Faqala li rajulin min Quraisy. Lalu dia mengatakan, aku milik seorang laki-laki dari Quraisy, disebutkan namanya. Fasammahu fa'araftuhu. Lalu aku pun mengenal orang yang disebutkan tadi. Aku tahu tuannya siapa. Faqultu hal fi ghanamika min laban? Lalu aku mengatakan, kata Abu Bakar, apakah di antara kambing-kambingmu ini ada yang bisa diperah susunya? Qala na'am. Dia mengatakan, iya, ada. Tayyib. Qultu hal anta halibun li? Kata Abu Bakar, maukah engkau memerahkan susu itu untukku? Tayyib. Qala na'am. Iya. jawabnya. Fa'amartuhu, lalu aku pun memerintahkannya. Kemudian disebutkan di dalam kisah ini bagaimana cara Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan orang ini untuk memerah susunya. Artinya dibimbing cara mengambil susu dari induk kambing itu. Fahalabali kasbah min laban. Kemudian ia pun memerahkan untukku susu yang masih apa namanya, susu mentah, masih kotor, masihan gitu. Waqat rawaitu ma'i li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idawah wa ala famiha khirqah. Dan aku telah membawa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu ember kecil, di atasnya ada kain. Fasabattu 'ala al-laban hatta barada asfaluhu. Kemudian aku tumpahkan susu itu di atas kain sehingga tersaring dan di bawahnya menjadi susu yang lebih apa namanya, lebih halus tanpa campuran kotoran-kotoran dan lemak-lemak itu. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawafaituhu wa qad istayqadha. Kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa ember kecil tadi, aku pun bertepatan dengan beliau sudah bangun dari tidurnya. Sayyid. Faqultu, "Ishrab ya Rasulullah." Lalu aku mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Minumlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Fashariba hatta raditu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun minum sampai puas dan aku pun ridha dengan beliau minum. Tsumma qultu qad anar rahil. Setelah itu aku mengatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, sudah waktunya kita untuk melanjutkan perjalanan. Jadi hanya sebentar singgah di naungan batu tersebut dan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istirahat." Tayib. Abu Bakar tidak istirahat sama sekali. Beliau mengawasi adakah dari musyrikin yang mengejar mereka sampai di tempat tersebut. Tayib. Qala. Lalu Abu Bakar melanjutkan kisahnya. Faratahalna wal qaumu yatlubunana. Kami pun berangkat dan di belakang orang-orang telah mencari kami. Falam yudrikna ahadun minhum. Dan tidak ada yang bisa mengetahui keberadaan kami, menyusul kami berjalan ke Madinah kecuali Suraqah bin Malik bin Ju'shum ala furusin lahu. Yang berada di atas kudanya. Jadi yang menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar hanya Suraqah bin Malik. Beliau tahu bahwa itu Nabi dan Abu Bakar sehingga dikejar. Nah, bagaimana kisahnya dari pengejaran ini disampaikan sendiri oleh Suraqah bin Malik. Seperti yang disebutkan dalam riwayat Az-Zuhri. Kata Az-Zahabi rahimahullah, qala Aqil ani Az-Zuhri, mengatakan Aqil dari Al-Imam Az-Zuhri, qala akhbarani Abdurrahman ibn Malik Al-Mudliji, telah memberitakan kepadaku Abdurrahman bin Malik Al-Mudliji dari Bani Mudlij. Baik, Bani Mudlij adalah bani yang kabilah yang sama dengan Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik bin Ju'fum juga berasal dari Bani Mudlij. Baik. Anna bahu akhbarahu, bahwasannya ayahnya telah memberitakan kepadanya. Siapa ayahnya Abdurrahman tadi? Malik, baik. Abdurrahman bin Malik Al-Mudliji. Malik menceritakan kepada Abdurrahman, "Annahu sami'a Suraqata ibna Malik ibni Ju'shum," bahwa Malik mendengar Suraqah bin Malik bin Ju'shum yaqulu, menceritakan, "Ja'ana rusulu kufari Quraisyin yaj'aluna fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin diyatan atau diyata kulli wahidin minhuma fi qatlihi au asrihi." Datang kepada kami utusan dari kufar Quraisy, mereka menjadikan imbalan sayembara untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq, masing-masing keduanya mendapatkan apa namanya, hadiah sayembara. Fi qatlihi au usrihi. Apakah dibawa dalam keadaan hidup ditawan atau dibawa dalam keadaan meninggal. Jadi terserah, yang penting bawa Muhammad dan Abu Bakar kembali ke Makkah. Jangan sampai lolos ke Madinah. Dan besar itu apa namanya, hadiahnya 100 ekor unta sebagaimana disebutkan oleh Suraqah dalam riwayat yang lain. Baik, kemudian kata Suraqah, "Fabaina ana jalisun fi majlisi qaumi Bani Mudlij." Ketika suatu siang aku sedang bermajlis duduk-duduk di tengah-tengah kaumku Bani Mudlij, akbala rajulun minhum, ada salah seorang dari mereka, dari kami, datang, hatta qama alaina wa nahnu julus. Dia mendatangi kami ketika itu kami sedang duduk-duduk di bawah. Dia datang masih sambil berdiri. Faqala ya Suraqah, lalu mengatakan, "Wahai Suraqah, inni qad raaitu anifan aswidah bisahil." Aku baru saja melihat ada bayangan di tepi pantai. Jadi dia melihat dari kejauhan ada bayangan hitam di tepi pantai. Araha Muhammad wa ashabahu. Sepertinya itu Muhammad dan temannya Abu Bakar. Qala Suraqah. Lalu Suraqah mendengar itu mengatakan fa'araftu annahum minhum. Aku tahu bahwa itu adalah Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Faqultu, tapi aku mengatakan innahum laisu bihim. Bukan mereka itu. Enggak mungkin mereka mengambil jalur pantai. Tayib, sudah tahu apa niatnya Suraqah? Mau dikejar sendiri, balasannya 100 ekor unta. Tayib. Walakin ra'aitu fulanan wa fulanan. Itu bisa jadi si fulan dan si fulan, kata Suraqah, menyebutkan orang lain yang biasa menempuh jalur itu. Tayib, enggak mungkin Muhammad itu. Qala intaliqu baghin, thumma qallama labistu fil majlis hatta qumtu. Fadakhaltu bi baiti. Tayib. Setelah itu beberapa saat kemudian, tidak lama kemudian setelah orang yang memberikan kabar ini tadi pergi, Suraqah beranjak dari majlis, kemudian pulang ke rumahnya diam-diam. Sampai di rumah, fa'amartu jariyati an takhruja bi farasi fatahbitaha min wara'i akmah fatahbisuha alayya. Aku memerintahkan kepada budak perempuanku untuk membawa kuda yang aku miliki, kemudian ia tuntun sampai di belakang bukit dan ikat di sana menunggu aku datang. Qala fa akhadtu bi ruhmi wa kharajtu min dhahril bait. Kemudian aku masuk ke dalam rumah mengambil anak panah dan busur panah milikku, lalu aku keluar dari pintu belakang, tidak ada di pintu depan. Keluar dari pintu belakang diam-diam, kemudian menuju ke arah belakang bukit. Tayyib. Fa khafattu bi zajjihil ardha. Wa khafattu 'aliyatar rumah hatta ataitu farasi farakibtuha. Nah, ujung anak panahnya, atau beliau juga membawa tombak kecil, jadi dimasukkan di belakang, ujungnya ini sampai di dekat pundak. Enggak kelihatan. Sehingga ujung tombaknya nempel di tanah. Orang kalau tidak perhatian enggak tahu kalau Suraqah membawa anak panah dan membawa tombak. Tayib. Ujung yang tajamnya di apa namanya? Sampai menempel tanah. Jadi jalan pelan-pelan. Enggak kelihatan seperti orang membawa tombak panjang. Tayib. Hatta ataitu farasi faraqibtuha. Sampai kemudian aku mendatangi kuda yang dijaga oleh budak perempuanku tadi, faraqibtuha. Lalu aku pun mengendarainya. Farafatuha taqarraba bi hatta idza danautu minhum atharat bi farasi fakhararatu. Tayib. Kemudian aku kejar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rafa'tuha taqarraba bi. Aku berusaha untuk sedekat mungkin dengan kendaraan mereka. Nah, di sini kita akan potong kembali ke riwayat sebelumnya di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menceritakan. Hadza talaqqat lahiqana ya Rasulullah, melihat Suraqah sudah dekat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kemudian mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, orang yang mencari kita sudah sampai di sini." Padahal mereka belum keluar dari Makkah, masih ada di tepian pantai. Abu Bakar khawatir lagi. Lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan satu ayat pendek di dalam surat At-Taubah ayat ke-40 yang ketika di Gua Thur sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyinya? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Falamma andana minna wa kana bainana wa bainahu qidarum hayni aw thalathah. Ketika Suraqah semakin dekat dan jarak antara kami dengan dia hanya sekitar 2 atau 3 tombak. Dekat sekali. Apalagi Suraqah dengan kuda. Qultu hadza talaq qad lahiqana ya Rasulullah. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, ini orang ini sudah semakin dekat kepada kita." Wa bakaitu, aku pun menangis, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala ma yubkika? Melihat aku menangis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang membuat kamu menangis wahai Abu Bakar?" Qultu ama wallah ma ala nafsi abki. Ya Rasulullah, aku menangis bukan khawatir tentang kondisi diriku. Walakin innama abki alaik, tapi aku menangis mengkhawatirkan engkau. Fada'a alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah, "Allahumma kfinahu bima syi't." Ya Allah, cukupkanlah kami dari orang ini sesuai kehendak-Mu. Nah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, kita kembali ke kisah Suraqah. Beliau menceritakan, taqarraba bi hatta idza danautu minhum, ketika aku sudah semakin dekat dengan mereka, dengan Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq, asarat bi farasi faqarartu, tiba-tiba saja kedua kaki depan kudaku terperosok ke tanah. Faqarartu, aku pun terlempar jatuh ke tanah. Kudanya juga otomatis apa namanya gulung-gulung di pasir. Suraka juga jatuh gulung-gulung di pasir. Fakumtu fa'ahwaitu biyadi ila kinanati, aku pun segera bangkit kemudian mengambil apa namanya kantong anak panahku. Fastakhrajtu minha al-azlam, lalu aku keluarkan beberapa buah anak panah dijadikan sebagai azlam. Tahu azlam? Azlam kebiasaan dari apa namanya orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka mengadu nasib dengan anak panah. Allah sudah sebutkan bahwa azlam termasuk rijs min amali syaitan, kotoran dari amal-amal perbuatan syaitan. Nah, Suraka mengeluarkan kemudian dijadikan azlam, dilempar untuk menentukan apa namanya pilihan harus kemana. Fastaqsam tu biha adurruhum aw la adurruhum. Tayyib. Fakharaja allazi akrah la adurruhum. Aku kemudian membuat perhitungan. Dilempar anak panah itu, kemudian aku mengatakan, apakah aku akan tetap mengejar mereka atau aku diam, sudah tidak melanjutkan mengejar mereka. Ternyata pilihannya tidak sesuai dengan yang aku inginkan. Pilihan dari anak panah itu jatuh pada tidak melanjutkan mengejar mereka. Tayyib. Farakibtu farasi wa asaitul azlam. Aku pun memilih untuk kembali menaiki kudaku dan tidak memperdulikan hasil dari anak panah tadi itu. Tayyib. Farafa'tuha taqarraba bi, aku pun memacu dengan kencang sampai kemudian dekat dengan mereka. Hatta idza sami'tu qira'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa la yaltafit. Beberapa kali terjadi seperti itu, jatuh kudanya tersungkur, dia juga jatuh lagi, ambil lagi anak panahnya, berdiri lagi, dikejar lagi. Tayyib. Sampai beberapa kali mendekat kepada kendaraan Nabi dan Abu Bakar, Suraka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Dalam keadaan Nabi SAW layal tafid, beliau tidak menoleh, beliau tetap menghadap ke depan. Sedangkan Abu Bakar yang selalu menoleh ke depan, ke belakang. Wa Abu Bakar yaksur at-talafud, Abu Bakar selalu nengok lagi ke belakang, ke depan lagi, nengok ke belakang, khawatir. Tapi Nabi SAW tenang, beliau membaca Al-Quran dan sama sekali tidak melihat kepada Suraqah yang mengejarnya. Tayyib. Sakhat yada farasi fil ardi, lagi-lagi terjadi kedua kaki depan kudaku masuk ke dalam tanah, hatta balagat ar-rukbatain, sampai di lututnya. Jadi agak dalam ini masuk. Fakharartu anha, aku pun jatuh lagi terpelanting. Thumma zajartuha fanahattu falam takat takhruj yadaha, aku pun memaksa kuda itu untuk kembali berdiri, merunduk dan mengeluarkan lagi kakinya yang terpendam di dalam tanah, tapi hampir-hampir saja tidak bisa kaki kuda itu untuk keluar dari dalam tanah. Falam mastawat qaimatan, kemudian setelah berhasil berdiri lagi, keluar dari dalam pasir, berdiri lagi. Idza la'atharu yadayha ghubarun safi', ternyata dari perbuatan kuda tadi yang berusaha dan dipaksa oleh Suraka untuk nyabut kakinya dari pasir menyebabkan debu tebal dari pasir-pasir yang apa namanya terkoyak itu, membuat debu tebal. Mithlud dukhan, seperti asap. Fastaqsamtu bil azlam faqaraja allazi akrahu, aku pun kemudian mengundi nasib lagi dengan anak panah, keluar lagi sesuatu yang tidak aku inginkan, yaitu tidak melanjutkan mengejar mereka. Fanadaituhuma bil aman, setelah itu aku pun menyerah kemudian mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berteriak kepada mereka berdua bahwa kalian aman. Fawaqafali, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar memelankan kendaraannya. Tayyib. Waraqibtu farasi hatta ji'tuhuma, aku pun mengendarai kudaku dan mendekat sampai kepada beliau. Wa waqa'a fi nafsi hina laqitu ma laqaitu min al-habsi anhuma, dan aku sempat berpikiran karena Muhammad dan Abu Bakar memelankan kendaraannya, aku sudah semakin dekat, aku sempat berpikiran nanti kalau aku sampai di sana aku akan menahan mereka demikian, sudah direncanakan. Licik, sudah pelan kan niatnya datang mau langsung disekap. Annahu sayadhharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu lahu, tetapi kemudian aku mengurungkan Dan aku mengatakan kepada mereka, inna qauma qad ja'alu fikum diyah. Sesungguhnya kaum kalian, Quraisy, telah memberikan sayembara hadiah yang sangat besar untuk menangkap kalian. Wa akhbartuhuma akhbara ma yuridun nasu bihim. Dan aku beritahukan kepada mereka apa yang diinginkan oleh orang-orang di belakang sana. Wa aradtu 'alaihim azzat wal mata. Setelah itu aku tawarkan agar aku bisa membantu dengan bekal untuk melanjutkan perjalanan mereka. Falam yarzuuni syai'an, tetapi mereka tidak mau mengambil apa yang aku tawarkan. Walam yas'alni, dan mereka tidak meminta apapun dari aku. Illa an qala, hanya satu yang mereka minta. Baik. Akhfi 'anna. Baik. Sembunyikan berita tentang keberadaan kami. Tidak disebutkan di sini siapa yang mengatakan ini, apakah Abu Bakar atau Rasulullah SAW. Intinya beliau meminta kepada Suraka untuk sembunyikan keberadaan kami di sini. Fasa'atuhu an yaktubali kitaba muwada'atin amanu bihi. Kemudian aku meminta untuk Rasulullah SAW menulis sebuah tulisan yang menandakan bahwa kita telah bersepakat dan akan berpisah. Baik. Fa amara Amir ibn Fuhairah, lalu beliau memerintahkan kepada Amir bin Fuhairah, fakataba fi raf'atin min udmin, dan Amir kemudian menulisnya di atas sepotong daun. Baik. Famada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Baik. Ini apa yang dikisahkan oleh Suraqah bin Malik ketika mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga setelah itu Suraqah kembali dan mengatakan kepada semua yang mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di jalur itu tidak ada Muhammad. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar terus melanjutkan perjalanannya dan nanti akan sampai di Madinah. Dan ada satu kisah yang disebutkan oleh Asma binti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dikenal sebagai apa Asma kemarin? Zatun nitokoin, sang pemilik dua ikat pinggang. Asma mengisahkan ketika perginya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, seperti diriwayatkan oleh Yahya bin Abbad dari Abdullah bin Zubair, annabahu haddathahu, bahwa ayahnya mengatakan Az-Zubair an jaddatihi dari Asma binti Abu Bakar qalat, beliau menceritakan, lama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kharaja ma'ahu Abu Bakar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar hendak berhijrah ke Madinah, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu keluar bersamanya. Ihtamala Abu Bakrin malahu kullahu ma'ahu, dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu membawa semua harta yang dimilikinya, semuanya. Tayyib, jumlahnya berapa? Khamsata, kata Asma, khamsata alaf au sittata alaf dirham. Ada sekitar 5.000 atau 6.000 dirham, semuanya dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Fantalaqa bihi ma'ahu. Fadakhala alaina jaddi Abu Quhafah. Lalu setelah perginya Abu Bakar As-Siddiq, kakekku yakni Abu Quhafah datang. Wa qad dhahaba basaruhu, dan Abu Quhafah adalah seorang yang buta. Faqala wallah inni la arahu faja'akum bimalihi ma'a nafsihi. Sungguh demi Allah, aku sepertinya mengira bahwa Abu Bakar membawa semua harta yang dia miliki dan meninggalkan kalian. Qalat, lalu kata Asma, qultu, aku mengatakan kepada Abu Quhafah, kalla ya abah, tidak wahai kakek. Qad taraka lana khairan katsir. Sungguh Abu Bakar telah meninggalkan harta yang banyak juga di rumah, tidak semuanya dibawa. Qalat fa akhadtu ahjaran fa wada'tuha fi kawwatin minal baiti kana abi yad'u fiha malahu. Lalu aku pun mengambil beberapa buah batu dan aku letakkan di tempat di mana biasanya Abu Bakar As-Siddiq meletakkan hartanya, mengumpulkan hartanya di pojok rumah itu. Jadi sama Asma ambil batu-batu kemudian ditumpuk di sana. Tayyib. Summa wada'tu 'alaiha thawb. Kemudian aku tutupi batu-batu itu dengan sebuah kain atau dengan selembar kain. Tsumma akhadtu biyadihi faqultu, lalu aku pegang tangan Abu Quhafah dan aku mengatakan, dha' yadaka 'ala hadzal mal, coba wahai kakek, letakkan tanganmu ke harta yang numpuk ini. Abu Quhafah tahu di mana Abu Bakar menyimpan hartanya. Nah, di sana Asma menumpuk batu dan ditutup dengan kain. Lalu Abu Quhafah memegang tumpukan-tumpukan itu. Fa wada'a yadahu 'alaihi faqala, Setelah memegang, lalu Abu Quwafah mengatakan, la ba'sa idza kana qad taraka lakum hadza faqad ahsan. Tidak mengapa kalau dia meninggalkan sejumlah ini, itu sungguh lebih baik. Berarti tidak ada khawatir Abu Bakar meninggalkan sesuatu. Tapi kata Asma, qalat wala wallahi ma taraka lana syai'an. Demi Allah, Abu Bakar tidak meninggalkan apapun untuk kami di rumah. Tidak ada yang ditinggalkan. Tapi kata Asma, walakinni aradtu an askuna syaikh. Aku tidak ingin berbohong, tetapi aku hanya ingin menenangkan hati orang yang sudah tua. Jadi supaya tidak khawatir Abu Quhafah. Asma berpura-pura ada harta yang ditinggalkan. Tapi lihat, coba kalau seandainya seperti ini terjadi pada kita, mampu kan? Abu Bakar keluar pergi hanya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hartanya semua dibawa. Aisyah masih tertinggal di Makkah, Asma masih di Makkah. Siapa lagi? Anaknya Abu Bakar, Abdurrahman masih di Makkah, istrinya masih di Makkah, budaknya masih ada di Makkah, peternakannya masih ada di sana. Tapi semua uangnya dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Besarnya keyakinan Abu Bakar As-Siddiq bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjamin mereka, dan demikianlah sampai di Madinah, bahkan sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu tidak pernah kekurangan. Ada yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq tidak bisa dilampaui keutamaannya oleh siapapun juga. Hatta itu oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Kisah perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.